بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tapi pelajaran kita biasanya ba'da subuh pelajaran Al-Jami'us Sahih fi adhkaris shalah wa adiyatiha, karena akhuna Ustaz Mujahid sudah ada mengajar kalau subuh saya kita baca ba'da maghrib ini. Nah, karena tinggal sedikit, kita mau selesaikan. Dan bacaan kita yang terakhir dari kitab ini berkaitan tentang beberapa doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir tasyahud. Ada yang sharih, jelas penyebutannya bahwa boleh membacanya di akhir tasyahud, dan ada yang ihtimalan. Ihtimal maksudnya kemungkinannya beliau baca pada saat sujud ataupun di akhir tasyahud. Nah, beliau mengatakan annahu tsalitsu, bagian yang ketiga sebelum kita baca salatul usul. Wa di antara doa yang beliau baca di dalam salatnya, yang kemungkinan dia beliau baca di akhir tasyahud ataupun di dalam sujudnya, beliau mengatakan an-naw'u tsalitsu, bagian yang ketiga, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat kikir, sifat penakut, dan juga aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat pikun, dan aku memohon perlindungan denganmu dari fitnanya, yaitu bahayanya kehidupan dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan saya juga memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Syarahnya kita sudah baca ya. Naam. Kemudian yang selanjutnya an-nau'ur rabi', yang keempat, bahwasanya beliau biasa baca dan beliau ajarkan kepada sahabatnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, dan juga untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Dan juga tolonglah dan bantulah saya ya Allah untuk senantiasa aku bisa memperbaiki ibadahku terhadapmu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa An-Nasa'i min hadith Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu wa sanaduhu sahih. Naam. Qala asy-syarhu, penjelasan, qauluhu Allahumma a'inni, hadha fihi talabul i'ana min Allah. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya, terdapat pada doa ini talabul i'ana min Allah, permintaan, permohonan bantuan terhadap Allah. Li'annal 'abda wa in kana qawiyan fa huwa la yastaghni an i'anatillah. Karena seorang hamba walaupun dia dirinya merasa kuat, maka pasti dia membutuhkan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kekuatan yang dia miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mampu menggenapkan matanya walaupun hanya sekali, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qawlu ala dzikrika a'inni ala hadhihi al-ibadah fil sirri wal alan. Bantulah saya terhadap ibadah ini, zikir ini. Fil sirri wal alan. Baik di waktu yang sepi ataupun di tempat yang ramai. Wa ala dzikrika al-mutlaq wal muqayyad. Baitu zikir secara mutlak, yani tidak terkait dengan waktu ataupun tempat. Kemudian wal muqayyad terkait dengan apa? Waktu ataupun tempat. Ada zikir khusus waktu sore. Ada waktu apa? Zikir waktu pagi. Terkait waktu. Ya, terkait karena suatu keadaan. Ketika umpama angin bertiup kencang. Ya, naam. Ataupun ketika apa? Terkait dengan tempat. Ketika masuk masjid, keluar dari masjid. Ini apa? Ini hanya yang dimaksud oleh beliau zikir muqayyad. Terkait karena selesai pelaksanaan solat lima waktu. Jadi ada mutlak. Mutlak tidak terkait dengan waktu ataupun apa tempat. Kapan saja dia berzikir. Naam. Kemudian wal muqayyad. Kita memohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membantu kita untuk senantiasa apa? Mengingatnya berzikir kepadanya, baik zikir mutlak ataupun muqayyad. Wa fi kulli halin minal ahwan, dan pada segala keadaan, la nastaghni an aunillahi lana ala dzikrihi, kita pasti butuh bantuan dari Allah untuk senantiasa berzikir kepadanya. Li'anna al-'abda ta'tarihi al-ghaflah wan-nisyan wal-kasal wal-malal, karena menyamar seorang hamba itu ta'tarihi al-ghaflah, pasti akan ada yang namanya lupa, mengenai dia akan lupa. Ghaflah wa nisyan, semana lalai, lupa. Ghaflah, kelalaian. Nisyan, kelupaan. Wal kasal wal malal, perasaan malas. Ya, ada waktu-waktu masya Allah dia semangat. Ada waktu-waktu yang kadang-kadang ada rasa malasnya. Fa idza lam yu'inka Allahu tasallat 'alaika asy-syaitan, jika Allah tidak membantumu untuk mengingatnya berzikir kepadanya, maka syaitan akan menguasai. Naam. Wa qawluhu wa syukrika ay wa inni 'ala syukrika bil qalbi wal lisan wal jawari 'ala 'azimi ni'maika. Ya Allah, bantu saya untuk senantiasa bersyukur kepadamu, baik dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Ala azimi ni'maika, terhadap nikmat-nikmatmu yang begitu agung. Wa jazili ataika, dan begitu banyaknya pemberianmu. Mimma la astati'u lahu 'addan aw hadda, yang saya tidak mampu untuk menghitungnya ataupun membatasinya. Wala ihsa'an aw isti'aba, saya tidak akan bisa menghitung satu persatu. Likathratiha, karena banyaknya. Wa tanawwi'ha, dan karena bermacam-macamnya. Nah, jadi kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita bisa bersyukur kepadanya, baik dengan hati, dengan menyandarkannya bahwa itu datangnya dari Allah. Ya, dalam hati kita merasa bahwa ya, ini datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, segala nikmat yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan, itu seluruhnya datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Demikian pula dengan lisan, dengan ucapan alhamdulillah. Naam. Demikian pula dengan jawarih, anggota tubuh lainnya. Ya, kita anggota tubuh lainnya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tangan, kedua lutut, kedua kaki, jabha, kita gunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qawluhu wa husni ibadatik, demikian pula bantu saya untuk memperbaiki ibadahku terhadapmu ya Allah. Ai wa inni 'ala al-ihsani fi ibadatika, dan bantulah aku ya Allah untuk senantiasa membaguskan ibadahku terhadapmu. La liabluga a'la darajat, supaya saya bisa mampu sampai kepada derajat yang paling tinggi. Wal manazilil al-aliyat, supaya bisa mencapai ya manazil, kedudukan yang paling mulia, yang paling mulia, paling tinggi. Naam. An-na'ul khamis, yang kelima, subhanallah asyran, alhamdulillahi asyran, Allahu akbar asyran. Ucapan subhanallah 10 kali, alhamdulillah asyran juga 10 kali, Allahu akbar asyran juga 10 kali. Naam. Qala akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa An-Nasa'i fil Mujtaba wa fil Kubra wa lafdhu lahu wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wal Hakim wal Baihaqi fi Syu'ab min hadits Anas radhiyallahu anhu wa sanaduhu hasan. Naam, ini di antara yang boleh sebutkan. Buah ini apa? Ihtimal. Naam. Boleh baca pada saat sujud ataupun di akhir tasyahud. Walaupun kalau kita perhatikan sebenarnya kalimat tasbih, tahmid ini, takbir telah datang penyebutannya bahwa itu selesai salat setelah salam. Naam, masing-masing berapa? 33 kali. Kalau ini apa? 10 kali. Datang sebagian al-zahir hadisnya Ummu Salamah, saya ingat saya radhiyallahu anha, kalau memang karena dia lagi agak malas atau ada sesuatu, maka masing-masing 10 kali. Masing-masing apa? 10 kali. Kalau paman tergesa-gesa ada sesuatu, maka jangan lewatkan, minimal masing-masing 10 kali baru tinggalkan tempatnya. 6. Anau sadis yang ke-6. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon perlindungan denganmu dari kekufuran, kefakiran, dan juga azab kubur. Kita memohon perlindungan kepada Allah supaya kita dilindungi dari kekufuran, kefakiran, dan juga azab kubur. Akhrajahu Ahmad wa An-Nasa'i wa Ibnu Abi Syaibah wa At-Tabara wa At-Tabari fi Tahdzibil Athar min hadits Abi Bakrata Nufai bin Harits radhiyallahu anhu wa sanaduhu hasan. Naam, asyarhu, penjelasan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu dari kekufuran. Apa yang maksud dengan al-kufru? Huwa al-juhud. Kata beliau, al-juhud, pengingkaran. Al-juhud, pengingkaran. Wa asluhu minal kufri wa huwa sitr. Kufur bermakna sitr, penutup. Wa minhu summiyal lail kafiran. Dan dari kalimat ini dinamakan malam, dinamakan sebagai kafir. Kenapa? Karena menutupi waktu siang. Lianno yasturul asya bidhulmatihi. Karena malam menutupi perkara-perkara, benda-benda dengan gelapnya. Wasumya az-zari kafiran. Bikin pula para petani, tukang tanam, juga dinamakan apa? Kafiran. Kafir. Kenapa? Li'annahu yasturu al-habba bit-turab, karena dia menutupi biji-bijian dengan tanah pada saat dia menanam. Yu'jibuhu kuffaru, ya. Kuffar. Apa? Di dalam sebagian ayat yu'jibu surah Allah. Ada penyebutan nama kafir. Kafir maksudnya apa? Para petani. Bukan maksudnya bahwa dia kafir, ia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal kufru syar'an, adapun kufur secara syariat, sitrul haqqi wa taqtiyatuhu bil juhud, menutupi kebenaran dengan cara mengingkarinya. Naam. Walihada sumyal kafiru kafiran, oleh karena itu orang yang kafir dinamakan kafir. Liannahu satara al haqqa bi juhudi, karena dia menutupi kebenaran dengan pengingkarannya. Wal kufrul akbar anwa, dan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam bermacam-macam jenisnya. Ada kufrul ingkar, ada kufur dalam bentuk pengingkaran. Wal istikbar, kufur dalam bentuk kesombongan. Wal inad, penolakan. Wal i'rad, berpaling. Wasyak, ragu. Wal nifak, kufur nifak. Ia memperlihatkan keislamannya secara zahir, tapi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Wa idza jaa lafdhul kufri fil Qur'an was sunnah mu'arrafan bi alfan muradu bi al-kufrul akbar al-mukhrij min millati al-islam, Kalau datang lafaz kufur dalam Al-Qur'an demikian pula dalam hadis, mu'arrafan pakai alif lam ma'rifah bi'al, maka yang dimaksudkan dengan kekufuran adalah kekufuran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa huwa al-muraru fi hadha ad-du'a, dan ini yang dimaksudkan dalam doa ini. Ya Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kufur. Yaitu kufur yang mengeluarkan dari apa? Islam. Kenapa? Karena sini pakai alif, alif lam di sini. Naam. Amma idza ja'a munakkaran, adapun kalau dia datang dalam bentuk nakirah tidak pakai alif lam, ya, fa yakunu kufran duna kufrin. Maka itu maknanya kufran duna kufrin, ini kekafiran tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam, kufur kecil istilahnya. Illa biqarina, kecuali ada qarina yang lain. Artinya ada alamat tanda yang menunjukkan bahwasanya apa? Dimaksudkan kekufuran besar. Naam. Qauluhu wal faqra bi fathil fa, fa wa sukunul qaf wal faqr, kefakiran. Ya. Fi lugha wa fi lughatin radiatin bi dhammil fa. Ada lughah radia istilahnya lemah. Fuqr, ya, bi dhammil fa. Al fuqri, ya. Wa huwa al haja wal qillah. Namanya al faqr, hajat dan qillah, dan kekurangan. Menunjukkan sedikit. Fahudiddul ghani. Apa? Fahudiddul ghina. Lawannya ghina. Cukup. Lawannya kaya. Nah. Wal muraru bil isti'adha minhu al isti'adha min syarri. Dan maksudnya kita berlindung dari kekufur, apa, kefakiran. Dari jeleknya. Kefakiran tersebut. Bahayanya. Ya. Nah. Telah terjadi persisnya di kalangan para ulama. Mana yang lebih afdal? Fakir sabir, orang yang fakir miskin tapi dia sabar, dengan orang yang ghaniyun syakir, kaya tapi syukur, ya, mana yang lebih afdal? Ini terjadi apa perbedaan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang ataupun fakir yang bersabar. Nah, baik. Wallahu a'lam. Ini diantara apa? Doa yang bisa kita baca pada saat kita sujud ataupun di akhir tasyahud. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Siapa yang ulang doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari kekufuran, kefakiran, dan juga azab kubur. InsyaAllah. Tiga permohonan perlindungan. Ya, siapa yang diselamatkan dari tiga perkara ini, dia adalah orang yang beruntung. Kalau diselamatkan dari kekufuran, jaminannya tentu surga. Iya. Nah, kalau dia diselamatkan dari bahayanya kefakiran, maka insyaAllah di dunia akan bahagia. Nah, bukan pula di alam barzah diselamatkan dari azab, azab kubur. Apalagi yang mau diminta kalau kita sudah selamat dari tiga ini? Iya. Dihafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ra semua terakhir. Iya. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari kekufuran, kemudian kefakiran, miskinan, kemudian dari apa? Azab kubur. Baik. Masya Allah, kana ma lam yasha lam yakun. Masya Allah, kana ma lam yasha lam yakun. Apa artinya? Apa artinya masya Allah kan? Masya Allah kana ma lam yasha lam yakun. Masya Allah kana, yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Sering kita dengar Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah mengulang-ulang kalimat ini di pelajarannya beliau. Sampai saya baru datang tidak mengerti apa maksudnya ini. Masya Allahu kan malam yasha alam yakun, diulang-ulang. Nah, ya, kenapa? Apa ini? Masya Allahu kan malam yasha alam yakun. Hah, masa? Di mana itu? Nah, tapi disebutkan oleh apa sebagian ulama dan mereka masukkan dalam pembahasan akidah bahwa sebagian salaf berkeyakinan seperti ini dimasukkan. Tapi dahulu Syekh Muqbil rahimahullahu taala di setiap majelisnya beliau sekian kali mengulanginya kalau beliau mengajar. Nah, pada itu suatu keyakinan yang siapa memiliki keyakinan itu maka dia akan menjadi seorang pemberani, dia akan menjadi orang yang dermawan, dia akan keimanan terhadap takdir. Nah, jadi kita masih dalam bacaan kita, kita lanjutkan kembali bacaan kita dari Thalathatul Usul dengan syarahnya, di mana pada pembahasan yang lalu beliau mengatakan wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum dari jenis kalian, dari kalangan sama-sama manusia, bahkan dari kalangan bangsa Arab, karena beliau pertama kali diutus di tengah-tengah orang Arab. Azizun 'alaihi ma'anittum, beliau sangatlah berat, ya, ikut merasakan apa yang kalian derita, apa yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangatlah haris, sangatlah ingin, sangat menginginkan keselamatan kalian. Dan adalah beliau itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, Syekh Shalih Hafizullah sudah menjelaskan sebagian dari makna ayat ini. Nah, beliau mengatakan wa qawluhu harisun 'alaikum, pada ayat harisun 'alaikum ay 'ala hidayatikum, harisun 'alaikum, dan adalah dia ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke tengah-tengah kalian itu harisun ay sangat menginginkan atas kalian apa? Ai ala hidayatikum, untuk kalian mendapatkan hidayah. Hidayah ada hidayah taufiq, ada hidayah irsyad. Nah, hidayah taufiq ini hanya semata-mata hanya Allah yang mampu memberikan taufiq seseorang untuk melakukan sesuatu apa yang Allah cintai dan diridhai. Ada hidayah irsyad berupa arahan, dan inilah yang dilakukan oleh para anbiya, para rasul terhadap umatnya, demikian pula para duat, para ulama, ya, mereka memberikan hidayah irsyad namanya, berupa arahan. Nah, menjelaskan kepada mereka al-haq dan mengingatkan kepada mereka kebatilan, menjelaskan kepada mereka jalan-jalan menuju surga, dan menjelaskan kepada mereka dan memperingatkan tentang jalan-jalan yang bisa mengantarkan masuk ke neraka. Hidayah apa namanya? Irsyad namanya. Adapun dia terima atau tidak, itu hanya Allah. Itulah, kalau dia terima, dia lakukan, dia amalkan, itu namanya hidayah apa? Hidayah itu taufiq. Nah, ay harisun alaikum, buat dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diutus ke tengah-tengah kalian sangat menginginkan atas kalian apa? Ala hidayatikum, agar kalian mendapatkan hidayah petunjuk. Wa ikhrajikum minadh dhulumati ila an-nur. Naam, beliau sangat ya menginginkan agar kalian keluar dari kegelapan, berupa kegelapan syirik, kufur, yang menuju kepada tauhid, kegelapan bid'ah menuju kepada cahaya yang terang benderang berupa sunnah, ilmu, amal soleh. Naam. Jadi beliau Muhammad SAW sangat menginginkan hidayah pada kalian. Oleh karena itu betul-betul beliau mencurahkan segala kemampuannya, waktunya untuk menyampaikan agama ini. Tidak ada pekerjaan beliau kecuali dakwah. Tidak diketahui beliau berdagang kecuali di masa-masa sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Mengikut kepada sebagian orang pada saat belum diangkat sebagai nabi dan rasul. Setelah itu beliau mencurahkan seluruh waktunya, perhatiannya untuk agama ini, dengan dakwah, dengan lisan, bahkan pergi berjihad. Beliau sendiri yang memimpin peperangan, ya. Nah, jadi beliau alaihi salatu wassalam sangat menginginkan agar kalian mendapat hidayah, petunjuk, dan beliau sangat berkeinginan agar kalian keluar dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan kufur, syirik, menuju kepada cahaya berupa keimanan, tauhid. Walidzalika kan yatahammalul al-masyaqqa fi da'watin nasi. Oleh karena itu beliau betul-betul yatahammal. Betul-betul beliau menanggung segala beban yang berat, bid'awatin nas, untuk mendakwai manusia. Lihat bagaimana beliau di Mekah, pada sementara salat beliau diletakkan kotoran unta, ya, jeroan di atas punggungnya beliau. Beliau bagaimana ketika beliau di Taif, ke Taif, karena beliau merasa di Mekah tidak diterima, beliau ke Taif. Sampai di Taif juga diperlakukan, dilempari, bahkan sampai beliau berdarah. Naam. Tapi beliau sabar, yatahammal. Naam. Jadi walizalika kana yatahammalu al-mashaqqa fi da'watin nas. Beliau benar-benar bersabar dan menanggung, ya, beban yang sulit, bid'awatin nas, dalam mendakwai manusia. Talaban li hidayatihim. Kenapa? Karena beliau menuntut, menginginkan agar mereka dapat hidayah. Wa ikhrajihim min adh-dhulumat. Beliau menginginkan agar mereka mengeluarkan dari kegelapan, kufur, ila nur, kepada cahaya. Hatta qala Allah Ta'ala, hingga Allah mengatakan, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, ay la'allaka muhlika nafsika. Apa kata Allah tentang beliau? La'allaka bakhi'un nafsak. Apa maksudnya? Ay la'allaka muhlika. Wa engkau benar-benar wahai Muhammad ingin membinasakan dirimu sendiri. Alla yakunu mu'minina. Ya. Ketika mereka enggan mau beriman, min ajlil huzni alim, karena betul sedihnya beliau, sedih karena mereka tidak dapat hidayah. Karena orang-orang dari larut dalam kesedihan itu kan bahaya, ya, sedih. Nah, Nabi bersedih. Maka sampai Allah mengatakan, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Nah, engkau boleh jadi membinasakan dirimu sendiri Muhammad karena mereka enggan beriman, min ajlil husni alaihi fala tahzan alaihi, maka wahai Muhammad jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, ya, karena engkau hanya ditugaskan menyampaikan, mengarahkan, ya, adapun mereka terima atau tidak itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Hingga Allah mengatakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak mampu beri hidayah, taufik, kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang memberikan hidayah, taufik, kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah lebih tahu siapa yang pantas menerima agama ini. siapa yang pantas menerima sunnah, siapa yang pantas istiqamah, dan siapa yang tidak. Allah lebih tahu. Nah, jadi syahid dari sini bahwasanya Nabi SAW di antara sifatnya bahwasanya beliau betul-betul sangat ingin orang menjadi baik, mendapatkan hidayah. Nah, jadi kalau kita kurang sabaran kita, sudah diingatkan, terserah kamu cueki, saya juga cueki. Ya, saya begitu. Saya di antara hal yang kadang kalanya saya pegang, kau cuek sama saya cuek juga, enggak peduli. Nah. Wallahul musta'an. Nah, ini kekurangan kita. Kalau Nabi kita Muhammad SAW boleh apa? Betul-betul apa? Sangat ingin supaya orang itu apa? Nah, mendapat hidayah agar keluar dari kegelapan kufur menuju kepada cahaya yang terang-berang, terang benderang, yaitu apa? Tauhid. Nah, maka Allah mengatakan, ya, jangan engkau bersedih hati. Tidak usah terlalu dipikir, kalau bahasa kita, tidak usah terlalu pikir. Ya, anta sudah menyampaikannya. Ya, yang memberikan topik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disampaikan, sudah dijelaskan, dia tidak mau terima, ya, itu bukan kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka hidayah taufik. Fala tahzan alaihim. Wa hadha min kamali nushi sallallahu wasallam. Dan ini diantara termasuk kesempurnaan nasihatnya beliau kepada umat ini. Ya. Bahwasanya beliau betul-betul sangat ingin apa? Mereka menjadi baik. Wa qawlu bil mu'minina raufur rahim. Qawluhu rauf ay min ar-rafa wa hiya ar-rifqu wal lutfu. Dan terhadap orang-orang beriman rauf, rauf min ar-rafati. Apa itu ar-rafa? Ar-rifqu wal lutfu. Lemah lembut bahasa kita. Dan adalah beliau sangat betul lembut dan penyayang terhadap siapa? Bil mukminin, terhadap orang-orang yang beriman. Nah, wa qawlu rahim wa sifatur rahmah falaysa bighalil. Sifatu wasfahu bir rahmah, ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya dengan sifat rahmah, kasih sayang. Falaysa bighalidin, bukan orang yang keras. Ghalil, Allah mengatakan fabima rahmatin min Allah lintalah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari Allah engkau berbuat berlaku lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau termasuk orang yang keras hati, lam faddu min haulika, niscaya mereka akan berpaling dari wahai Muhammad. Semoga Allah memberikan kita, ya, kepada umat, apa, kepada kita semuanya kelembutan. Naam. Cuman kadang kalanya, ya, bahwa tidak mesti menggunakan kelembutan terus. Kadang kalanya harus apa? Keras dan tegas. Terutama yang sudah sampai padanya nasihat. Sudah tahu, itu mesti ada waktunya dikerasi. Naam. Wa illa pada asalnya apa? Naam. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dengan sebab rahmat Allah engkau berlaku lembut terhadap mereka. Namanya pada asalnya kelembutan. Tapi kadang-kalanya, ya, nah, dibutuhkan apa? Ketegasan, keras penyampaiannya. Nah, pada saat-saat dibutuhkan. Wala pada asalnya ini yang digunakan. Karena Rasulullah mutawadhi'an, adalah Nabi SAW mutawadhi'an, beliau orang yang rendah diri. Layyinan, layyin, berlaku layyin, berlaku lembut, ya, terhadap ataupun bersama dengan orang-orang yang beriman. Yakhfadhu lahum janahahu, beliau merendahkan, maksudnya apa, kasih sayangnya terhadap mereka. Wa yastaqbiluhum bil bishri wal mahabbah, Beliau menghadapi mereka dengan kabar gembira. Berikan kabar-kabar gembira. Wal mahabba, dengan kecintaan. Wal atfi wal ihsan, ya, al atf, kelembutan, wal ihsan, dengan perbuatan yang baik. Hadhihi min sifati sallallahu, ini diantara sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Zakarallahu khamsa sifatin fi hadzal rasul sallallahu. Allah menyebutkan di dalam ayat ini lima sifat beliau. Alul yang pertama, annahu min ampusikum. Satu, bahwasanya beliau dari jenis kalian. Bahwa beliau dari jenis manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, ya, tapi dari kalangan apa? Manusia. Karena memang hikmah yang terkandung di dalamnya bahwasanya manusia dengan manusia ini kan lebih mudah komunikasi. Apalagi beliau pertama kali diutus ke tengah-tengah bangsa Arab, maka tentu yang dari bangsa Arab juga yang diutus. Naam. Karena bahasa kita tidak ketemu. Naam. Jadi anda minam pusikum, dari jenis kalian. Kemudian yang kedua, azizun alaihi ma'anittum. Beliau juga begitu berat merasakan apa yang kalian rasakan, penderitaan yang kalian rasakan. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga, harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan agar kalian mendapat hidayah, mendapat kebaikan. Ar-rabi'a bil mu'minina raufun, terhadap orang-orang yang beriman beliau lembut. Kemudian al-khamisah rahim, penyayang. Khamsu sifatin min sifati hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam, lima sifat di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dalam ayat ini disebutkan wa khassa bil mu'minin, wa khassa al mu'minina bir rafati war rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beliau pengkhususan bahwasanya beliau sangatlah lembut dan penyayang terhadap siapa? Orang-orang yang beriman. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ghalidhan 'alal musyrikin wal mu'anidin. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat keras terhadap kaum musyrikin wal mu'anidina, dan mereka para penentang. Mu'anid, para penentang, bahasa kita keras kepala. Yaghdabu li ghadabillahi subhanahu wa ta'ala, beliau murka marah karena kemarahan Allah azza wa jalla. Artinya beliau nanti marah kalau hal yang dibuat itu menyebabkan Allah murka dan marah. Nah, kalau kita ya wallahul musta'an, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hendak marahnya beliau karena apa? Akan menyebabkan murka Allah azza wa jalla, baru beliau marah. Nah, kama qala ta'ala ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar, jihati orang-orang kafir, wal munafikin, orang-orang munafik, waghdhab 'alaihim, dan kerasi, tegasi mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ar-rahmatu war-ra'fatu khassatan bil mu'minin. Sifat rahmat, sifat kasih sayang ini diberikan khusus terhadap kaum mukminin. Wa hakadzal mu'minuna ba'dhum ma ba'dhin, dan demikian pula yang seharusnya yang dilakukan oleh kaum mukminin, orang-orang beriman, antara sebagian di antara mereka terhadap sebagian yang lainnya. Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau itu asyiddau 'alal kuffar, mereka keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, ruhamau bainahum, tapi saling berkasih sayang di antara mereka. Hadihi sifatu sallallahu alaihi wasallam, inilah diantara sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam.